Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi, masih membahas tentang i'rab dan bina. Ya, kita lihat di halaman 11. Telah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya i'rab adalah perubahan keadaan akhir kata. Adapun bina itu adalah tetapnya akhir kata. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab ini tentang aqsamul i'rab, yaitu macam-macam i'rab. Ada 4 macam, yaitu yang pertama raf'un, yaitu rafa dengan akhiran doma, misalnya baitun, ya rajulun, kitabun, ini diakhiri dengan doma, ini disebut dengan rafa. Kemudian yang kedua adalah nasbun atau nasab yang diakhiri dengan fathah, seperti baitan, ya rajulun, kitaban, ini disebut dengan nasab. Dan yang ketiga adalah khafat atau jer dengan akhiran kasroh, seperti baitin, rojulin, kitabin. Dan yang keempat adalah disebut dengan jazam, yaitu dengan akhiran sukun, seperti lam yaktub, tidak menulis, ya liyaskut, hendaknya diam, la tajlis, jangan duduk. Ini adalah disebut dengan apa? Jazam. Jadi ada 4 keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab. Ya, jika akhirannya domah disebut apa? Rofa. Jika akhirannya fathah disebut nasob. Kemudian jika akhirannya kasroh disebut khofat atau jer. Dan jika akhirannya sukun disebut jazm. Falil asma'i, maka untuk isim min zalika daripada i'rob itu yang berlaku adalah arrofu wan nasbu wal khoftu, yaitu rofa, nasob, dan khofat. Ini pada isim berlaku 3 ya, rofa, nasab, dan khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Walil af'ali, dan untuk fi'il min dzalika daripada i'rab itu raf'u wa nasbu wal jazmu, ya ada yang berlaku adalah rafa, ya nasab, dan jazm. Ini untuk apa? Fi'il. Wala khafdu fiha, dan tidak ada khafat pada fi'il. Sehingga tidak ada fi'il yang jir, ya. Jir itu hanya ada pada isim. Adapun jazam itu hanya ada pada fi'il. Kemudian diterangkan di bawahnya tentang 2 macam isim. Ada isim yang mabni dan mu'rob. Isim mabni akhirannya tetap, isim mu'rob akhirannya bisa berubah. Isim yang mu'rob ini ada 3 keadaan ya. Marfu, yaitu yang dirofa dengan tanda domah, seperti kitabun, maradun. Yang kedua adalah mansub, yaitu yang dinasob dengan tanda fathah, kitaban, maradun. Dan yang ketiga adalah majrur atau makhfud dengan tanda kasroh, seperti kitabin dan maradin. Ya, jadi ada 3 keadaan atau 3 status, marfu, mansub, dan majrur. Kita lihat contohnya di halaman 12 ya. Beliau katakan al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Yang mabni itu adalah yang tidak berubah akhirannya disebabkan masuknya amil. Contohnya darasa hadza, telah belajar si ini. Hadza ini tetap akhirannya. Ra'aitu hadza, aku melihat si ini, maka hadza akhirannya tidak berubah. Marartu bi hadza, saya melewati di dekat si ini, hadza juga akhirannya tetap, yaitu tidak berubah. Nah, yang tidak berubah ini kita sebut dengan apa? Yaitu mabni. Kemudian berikutnya adalah yang mu'rob. Apa itu? Al-mu'rob huwa ma taghayyara akhiruhu. Mu'rob dia adalah apa-apa yang berubah akhirannya bisa babi dukhulil amil, itu disebabkan masuknya amil. Contohnya ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki ya, rajulun di domah. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki. Rajulan ini di fathah. Marartu bi rajulin, saya melewati seorang lelaki. Rajulin di sini di kasroh. Jadi di sini ada 3 keadaan, di dhammah, di fathah, atau di kasroh. Ini disebut dengan apa? Mu'rab. Walikulil asma'il mu'rabati, dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab, alamatun khusutun, ada tanda-tanda, itu ciri-ciri yang khusus. Sayati, yang akan datang penjelasannya, yaitu di halaman 13. Kita lihat di halaman 13. Al-asma'ul mu'rabat, yaitu isim-isim yang mu'rab, wa alamatu i'rabiha, dan tanda-tanda i'rabnya. Ya, ada tiga keadaan, bisa dilihat di situ. Marfu, mansub, dan majrur. Yang pertama kita lihat untuk isim mufrad, ya. Isim mufrad atau kata benda tunggal, nomor 1. Contohnya waladun, ya. Dia marfu dengan tanda apa? Dhammah. Dia marfu dengan dhammah. Kemudian mansub dengan tanda apa? Fathah, waladan. Dan dia majrur dengan tanda kasrah, yaitu menjadi apa? Waladin. Jadi ada tiga keadaan, ya, marfu, ya, contohnya waladun, ya, kemudian mansub, contohnya waladan, dan majrur, contohnya apa? Waladin. Jadi tiga ini tanda yang dasar. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah, ya, ini pada isim apa? Mufrad. Kemudian bagaimana untuk isim musanna? Kita lihat isim musanna, contohnya waladani. Waladani artinya dua orang anak, ya. Waladani dia marfu juga, akan tetapi tandanya apa? Tandanya alif. Tandanya apa? Alif. Bagaimana jika dia mansub? Jadi waladaini, yaitu dua orang anak. Dan jika dia majrur juga dengan ya, waladaini tandanya adalah dengan apa? Ya. Ini pada isim musanna. Kemudian yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, dia marfu dengan tanda wawu, ya, ada wawu. Kemudian muslimina, dia mansub, ya, adalah dengan tanda ya, dan majrur juga dengan tanda ya, sehingga dibaca juga muslimina. Nah, ini pada apa? Jamak mudzakkar salim. Yang keempat adalah jamak muannats salim, contohnya muslimatun, para wanita muslimah, ya, dia marfu dengan dhammah. Jika dia mansub, muslimatin di kasrah. Jika dia majrur, muslimatin juga di kasrah. Kemudian yang kelima adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan, seperti auladun, anak-anak. Dia marfu dengan dhammah, ya. Kalau dia mansub dibaca auladan dengan fathah, dan kalau majrur auladin dengan apa? Kasrah. Kemudian yang keenam yaitu asmaul khamsah, isim-isim yang lima, contohnya abuka. Abu ini dia marfu dengan tanda wawu. Marfu dengan tanda apa? Wawu. Kemudian jika dia mansub menjadi aba, yaitu dengan tanda alif, ya. Dan jika dia majrur menjadi abi dengan tanda ya. Yang ketujuh adalah isim maksur, yaitu yang diakhiri dengan alif lazimah, seperti al-fatah. Dia marfu dengan dhammah yang muqaddarah, artinya dhammahnya tidak kelihatan, cuma muqaddarah, yaitu dikira-kirakan. Dhammahnya apa? Dikira-kirakan. Kemudian ketika dia mansub juga al-fatah, fathahnya juga muqaddarah. Dan ketika dia majrur al-fatah, kasrahnya juga muqaddarah. Ini pada isim apa? Maksur. Kemudian yang kedelapan pada isim mangkus, seperti al-qadi, ini marfu juga dengan dhammah muqaddarah, tetapi jika dia mansub kita baca al-qadiyah, bisa di fathah, ya. Adapun ketika majrur al-qadi itu dengan kasrah muqaddarah. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu isim la yansharif, isim yang tidak boleh ditanwin, dia marfu dengan dhammah aisyatu, ya, dan dia mansub dengan fathah aisyata, dan dia majrur dengan fathah yaitu aisyata. Ya, ini adalah tanda-tanda i'rab pada isim yang perlu kita ketahui, sehingga ketika kita membaca kitab nanti kita akan mengetahui apakah dia ini harus dibaca marfu, ya. Ini marfu atau ini mansub atau ini majrur, kita akan mengetahui dari keadaan akhirnya. Demikian yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam pelajaran yang akan datang, ya, masih membahas tentang isim, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.